Alhamdulillah, terima kasih Sohibu Samah Datuk Mufti. Cukup clear, jelas. Saya dapat ambil faham bahawa wahyu ini adalah panduan dan petunjuk untuk manusia seluruh alam. Jadi kita akan teruskan sesi bicara ilmu kita ini dengan menjawab soalan-soalan yang kita telah kumpul sebelum ini daripada audion juga, Datuk Mufti. Saya rasa terjawab sikit sebanyak soalan yang seterusnya ni, bunyinya begini. Datuk Mufti, adakah wahyu ini khusus untuk orang Islam sahaja atau juga untuk non-Muslim? Islam percaya bahawasanya yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan untuk rahmat untuk sekalian alam. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad diutuskan untuk kaumnya. Seperti Nabi Isa umpamanya, Jesus wa rasulan ila bani Israel, ia rasul kepada bani Israel. Sebab itu kalau ikut pada sisi paham Islam, Jesus hanya untuk children of Israel, untuk Jew. Ha? Walaupun hari ini telah ramai orang, tapi tak apa, tapi dari sebagai perspektif asal, Isa adalah untuk bani Israel, Musa untuk bani Israel. Sebab itu Nabi Khidr dalam riwayat bertanya kepada Nabi Musa, "A anta Musa ila bani Israel?" Adakah engkau Musa kepada bani Israel? Setiap kaum ada, orang Cina pun ada. Cuma mungkin kita tak tahu nama dia apa, tapi Allah telah bagi tahu, Allah hantar. Tapi the last messenger, nabi yang akhir, Nabi Muhammad untuk semua. Wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, kata Nabi. Dulu nabi dihantar untuk kaum dia saja. Aku dihantar untuk seluruh manusia. Maka mesej Islam mesti disampaikan kepada seluruh manusia. Bukan kata yang terima saja. Kerana asal manusia tak terima, sehingga mereka semua mendengar agama. Sebab itu dalam Quran, siapa baca Quran, ada ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka kita wajib menyampaikan agama kepada non-Muslim juga. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan ini tanggungjawab. Kalau kita tak sampai, kita bersalah. Sehingga non-Muslim tak tahu tentang agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Islam tak pernah memaksa orang menganut Islam. Kalau dia menganut Islam cara paksa, tak sah Islam dia. Tak ada. No force. Tak ada paksaan. Tetapi, kita kena memberitahu dia. What Islam is? Islam tu apa? Ini adalah tanggungjawab. This is a duty yang wajib dibuat oleh semua kita. Kita kena beritahu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab, menjatuhkan hukuman. No punishment. Kami tak akan hukum di akhirat kelak sehingga kami menghantar rasul. Maksudnya orang yang tak sampai ajaran agama pada dia, memang tak ada jalan. Dia nak cari pun tak jumpa. Dia duduk sorang-sorang di hutan Amazon. Dia kata, tak ada siapa, Tuhan tak akan azab dia. Tapi kalau orang yang ada ruang untuk mencari kebenaran, dia boleh pilih, boleh dengar, boleh membuat penilaian, dia menolak untuk melakukan hal itu, dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan kita yang berupaya untuk menyampaikan, wajib untuk menyampaikan kepadanya. Kita beritahu, at least this is Islam. It's up to you. You want to accept it or refuse it. It's okay. But my duty is to tell you what Islam is. Tanggungjawab saya ialah memberitahu awak Islam itu apa. Bukan kata awak kena ambil Islam. Oh, tak Islam awak jaga. Eh? No. Tak boleh. Tapi at least kita bagi tahu Islam itu apa. Itu tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab mufti, bukan tanggungjawab ustaz, tanggungjawab semua orang yang ada teman rakan dia non-muslim. Politely, bil hikmah, with wisdom, dengan cara terhormat dan baik, bagi tahu mereka Islam itu apa. Kemudian dia tak mau terima, it's okay, tak ada, kita tak bermusuh dengan dia. Tapi dia mesti diberi peluang untuk mendengar apa itu Islam. Terima kasih.